katakan kalimat ini, tidak akan pernah menurunkan status Allah sebagai Tuhan. Cuman kita yang butuh. Karena setiap ditanya, mau masuk surga? Mau. Mau masuk surga? Mau. Bahkan doanya pun minta, ya Allah, masukkan saya ke surga. Masukkan saya ke surga. Berikan kebahagiaan akhirat seperti saya bahagia di dunia. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana. Karena Anda minta, Allah kasih. Bagaimana caranya mendapatkan itu semua? Diturunkan oleh Allah. Ini saya kabulkan doanya. Kamu bisa mendapatkan surgamu dengan cara menjadikan aktivitas itu sebagai ibadah. Cari bekal surgamu, saya turunkan jalan untuk mendapatinya. Jadi, Masya Allah, begitu sayangnya Allah kepada kita, dipaksa kita untuk ibadah. Sebab ketika dipaksa itu, seakan-akan Allah menginginkan kita mendapatkan harapan yang kita telah doakan itu. Paham? Nah, jadi kalau Anda melihat nilai ibadah sebagai bagian dari jalan ke surga, Anda tidak akan mengeluh. Saya sering jabarkan ini. Sedang beraktivitas, tiba-tiba muncul panggilan sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ah, surga saya nih. Allah bisa itu. Kalau pola hidupnya ditata dengan semangat seperti ini, maka Masya Allah, ada peluang-peluang kita untuk mengerjakan semua aktivitas dengan teratur dan hebatnya penuh dengan semangat yang sangat luar biasa. Sampai sini bisa dipahami? Tanya. Ini ya. Jadi, jika Anda mengharapkan untuk bisa masuk ke dalam surga, maka cara untuk menjalaninya dan menitiknya aktivitasnya disebut dengan ibadah namanya. Saya hapus yang ini. Jalan ke surga itu lewat ibadah. Baik, ibadah aktivitas bukan? Aktivitas ya. Aktivitas dalam bahasa Arab disebut dengan amal namanya. Amal. Tahan. Nah, ketika Anda kerjakan aktivitas ibadah ini, maka aktivitas disebut dengan amal. Amal Anda ketika mengerjakan aktivitas ini, bekerja, belajar, sholat,